Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa malaikatuhu, beriman kepada para malaikatnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-malaikatu alamun ghaibiyun makhluqun, adalah alam ghaib, ghaib yaitu yang tidak bisa dicapai oleh akal dan tidak bisa dicapai oleh panca indera. Namun akal yang sehat dapat memahami, meyakini adanya. Makhlukun, mereka adalah para makhluk Allah. Abiduna lillahi ta'ala, mereka adalah makhluk yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaysa lahum min khasaisir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un, dan tidak ada pada mereka, pada para malaikat itu, sifat-sifat khusus dalam perkara rububiyah ataupun uluhiyah sedikit pun. Para malaikat tidak mempunyai sifat rububiyah dan tidak pula mempunyai sifat uluhiyah sedikit pun. Karena itu tidak pantas untuk diibadahi sedikit pun. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa manahahumul inqiyadat tama li amri, dan Allah anugerahi mereka al-inqiyad at-tam, keterikatan yang sempurna, li-amri, kepada perintah Allah. Wal-quwata ala tanfidhihi, dan juga Allah anugerahi mereka al-quwata, kekuatan untuk tanfidh, melaksanakan perintah Allah itu. Jadi Allah beri mereka kekuatan untuk terikat kepada perintah Allah, dan Allah beri kekuatan pula pada mereka untuk melaksanakan perintah itu. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, dan makhluk yang ada di sisi Allah yaitu para malaikat, la yastakbirun, mereka tidak sombong, an ibadati, untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, mereka juga tidak menyesal atas perbuatannya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih kepada Allah di malam hari dan di siang hari terus-menerus, la yafturun, tidak bosan-bosannya. Wahum adadun kathirun, mereka jumlahnya banyak. La yuhsihim illallahu ta'ala, tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali hanya Allah yang maha tinggi. Waqad thabata fis sahihaini, telah pasti berita dalam Bukhari Muslim, min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadith Anas radhiyallahu anhu fi qissatil mi'raj, dalam kisah mi'raj, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'alahul baitul ma'muru fis sama'i, diangkat baginya al-baitul ma'mur, rumah yang dikatakan al-ma'mur, diramaikan dengan pengunjung, ditunjukkan kepada beliau, rufi'alahu, ditunjukkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ma'mur fis sama'i, di langit. Yusalli fihi kullu yaumin, salat padanya setiap hari, 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma alaihim, apabila mereka keluar, lam ya'udu ilaihi, tidak kembali kepadanya rombongan akhir yang mengikuti mereka. Terus setiap hari 70,000 malaikat terus keluar dan tidak kembali masuk lagi rombongan-rombongan yang paling akhir dan paling mendahului, tidak masuk, jadi terus keluar daripadanya. Yang berarti jumlah malaikat yang ada di Baitul Ma'mur sudah tak terhingga. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin, dan beriman kepada para malaikat mengandungi 4 perkara. Al-ula, yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman tentang wujudnya malaikat itu. Al-thani, al-imanu bima'alimna ismuhu minhum, kita beriman kepada apa yang kita ketahui namanya dari para malaikat itu. Bismi ka Jibril, dengan kita yakini namanya seperti Jibril, kita yakini Jibril itu ada dan Jibril itu nama bagi satu malaikat. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan, dan adapun mereka yang kita tidak ketahui namanya, maka kita beriman kepada adanya malaikat itu secara global, ijmalan, secara global. Atsalitsu, yang ketiga, al-imanu bima'alimna min sifatihim, kita beriman kepada apa yang kita telah ketahui dari sifat-sifat malaikat. Kasifati Jibril, seperti sifatnya Jibril. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberitakan annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, bahwasannya Jibril melihat bahwa Nabi melihat Jibril pada sifatnya yang dia diciptakan atasnya, bentuk aslinya. Walau situ mi'ajanahin, dia Jibril mempunyai 700 sayap. 600 sayap. Maiwa. Qad saddal ufuqa, yang sayapnya itu bila dibentangkan saddal ufuq, menutup semua ufuq, batas pandang mata di langit. Diberitakan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berarti kita beriman bahwa Jibril mempunyai 700 sayap, 600 sayap, dan sayapnya itu bila dibentangkan menutup seluruh pandangan kita di langit. Waqad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin, dan kadang-kadang yatahawwal, berubah malaikat itu dengan perintah Allah kepada bentuk lain. Kama hasala li Jibrila, sebagaimana hal ini terjadi pada Jibril. Arsalahu ta'ala, yang Allah utus Jibril ila Maryama, ke Maryam bintu Imran. Fatamathala laha basharan sawiya, maka Jibril menyerupakan diri padanya sebagai manusia yang tegak sempurna. Wahina ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan ketika Jibril datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa wajalisun fi ashabihi, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kalangan para sahabatnya, ja'ahu bi sifati rajulin syadidi bayadhi thiyab, Jibril datang kepada Nabi dengan sifatnya sebagai seorang pria yang sangat putih bajunya. Syadidi bayadhi thiyab, sangat putih bajunya. Syadidi sawadi syar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas bepergian jauh. Wa la ya'rifuhu ahadun minas sahabati, dan tidak dikenal oleh seorang pun dari sahabat yang duduk di situ. dibilang orang jauh, tidak tampak kalau ini adalah orang yang menempuh perjalanan jauh. Dibilang orang dekat, enggak ada yang mengerti siapa dia. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril datang duduk menghadap Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, maka Jibril dalam duduknya itu menyandarkan, menempelkan lututnya ke lutut Nabi dalam posisi duduk seperti tahiyat, tahiyat awal. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seperti duduk tahiyat pertama. Wa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam 'anil Islam, dan dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Wal imani wal ihsani was sa'ati, dan bertanya tentang iman, ihsan, dan tentang hari kiamat. Wa amaratiha, dan tanda-tanda hari kiamat. Fa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Fantolaka, kemudian pergi dari sisi Nabi. Summa qala, kemudian Nabi memberitakan, hadza Jibrilu atakum yuallimukum dinakum, yang baru saja datang ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwa Jibril dan juga para malaikat yang lainnya menyerupakan diri kepada bentuk lain sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa kadzalikal malaikatul ladzina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim, demikian pula para malaikat yang Allah utus mereka menghadap Nabiullah Ibrahim menjadi tamu bagi Nabiullah Ibrahim, sehingga ketika disuguhi daging tidak mau makan, takut Nabi Ibrahim, sebab menurut kebiasaan adat di kalangan kaumnya Nabi Ibrahim, seorang tamu yang disuguhi tidak mau memakannya itu tandanya tamu tersebut berniat jahat terhadap tuan rumah. Nah, Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa yang tamunya ini adalah para malaikat, karena mereka, para malaikat itu menyerupakan diri sebagai pria-pria. Waluta kanu fi surati rijal, Allah juga mengutus para malaikat ke kampungnya Nabi Lut, mereka tampil dalam bentuk pria-pria. Ar-rabi'u, yang keempat. Al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala, kita beriman bahwa para malaikat itu adalah orang-orang yang pihak yang mempunyai amalan yang mereka tunaikan dengan perintah Allah. Diberitakan demikian. Katasbihihi, seperti para malaikat itu bertasbih. Wa ta'budilahu lailan wa nahara, dan para malaikat itu beribadah kepada Allah malam dan siang. Biduni malalin wala futurin, tanpa bosan dan wala futur, dan tidak jenuh. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassah, bahkan telah diberitakan sebagian para malaikat itu punya amalan-amalan yang khusus. Mithlu Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala, seperti Jibril al-Amin itu dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah ta'ala. Yursiluhu Allah bihi ilal anbiya'i wal rusul, Allah utus Jibril dengan tugas-tugas seperti ini, tugas menyampaikan wahyu Allah. Allah utus Jibril kepada para nabi dan para rasul. Maka kita imani tugas Jibril yang demikian itu. Wa mithlu Mika'il al-Muwakkal bil Qutri ay bil Matari wan Nabati. Juga ada malaikat Mika'il al-Muwakkal yang ditugasi untuk menyampaikan al-Qutr, setiap tetesan. Tetesan hujan disampaikan oleh Mika'il kemana saja air hujan itu, setetes air hujan itu ditakdirkan oleh Allah jatuh di tempat fulan dan di negeri Alan. Mika'il menyampaikan setiap tetesan hujan tersebut ke muka bumi. Wa mithlu Israfil al-Muwakkal bin nafkhi fi suri inda qiyami sa'ati wa ba'thil khalq. Israfil diangkat oleh Allah untuk meniup sangkakala ketika terjadinya hari kiamat dan ketika ba'thil khalq, tiupan kedua ketika bangkitnya segenap makhluk dari tidurnya atau dari kuburnya. Wa mithlu malakil maut, seperti juga malaikat maut. Al-Muwakkalu bin nafkhi al-Muwakkalu bi qabdil arwahi indal maut. Malakul maut al-Muwakkal ditugasi bi qabdil arwah, untuk mencabut roh ketika datang kematian. Wa mithlu malakul muwakkal bin nari, demikian pula malaikat yang muwakkal ditugasi untuk menjaga api neraka. Wa huwa khazinun nar, penjaga api neraka. Wa mithlul malaikat al malaikatul muwakkalina bil ajinnati fil arhami, juga diberitakan adanya malaikat yang muwakkalin yang diberi tugas bil ajinna, untuk mengurus janin yang ada di dalam perut, di dalam rahim ibunya. Idza tamma lil insani arba'ata ashurin fi batni ummi, apabila seorang manusia sudah 4 bulan tinggal di perut ibunya. Ba'athallahu ilaihi malakan wa amarahu bikatbi rizqi. Allah utus malaikat yang ngurus janin itu, al-ajinnah. Al-ajinnah jamak dari janin. Allah utus malaikat itu untuk menuliskan pada janin itu bikatbi rizqi, menuliskan rizkinya. Wa ajalih, ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Wa syaqiyin au sa'id, ataukah yang celaka atau yang bahagia. Ini malaikat yang ditugasi khusus untuk ngurusi janin. Wa mithlul malaikatil muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam. Juga adanya malaikat yang ditugasi untuk memelihara amalan-amalan Bani Adam, mencatat amalan Bani Adam. Wa katabatha likulli syakhsin, dan ditulis setiap orang tentang amalannya. Ada malakan, 2 malaikat, ahaduhuma anil yamin, yang satunya di di kanan, watani anil shimal, dan di sebelah kiri ada juga malaikat pencatat amal. Wa mithlul malaikatil muwakkalina bisualil mayyiti. Juga dalam hal ini seperti para malaikat yang ditugasi untuk bisualil mayyit, menanyai si mati di kuburannya. Idza wudi'a fi qabri, apabila diletakkan di kuburnya, ya'tihi malakani, akan mendatanginya 2 malaikat, yas'alanihi an rabbih, yang akan keduanya menanyainya tentang Tuhannya, wa dinihi wa nabiyyih, dan agamanya serta nabinya. Kita percaya bahwa para malaikat yang telah diberitakan kepada kita mempunyai tugas-tugas seperti itu adalah para malaikat yang memang ada dan demikian tugasnya. Dan kita percaya pula bahwa para malaikat itu mempunyai bentuk tubuh yang seperti itu.